Monyet dan Buaya. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri. Namun mereka bukanlah manusia, melainkan sepasang buaya. Lihatlah mereka. Suami buaya biasa pergi setiap hari ke tepian sungai untuk beristirahat sambil berjemur di bawah matahari. Di tepian sungai ada banyak pohon mangga. Dan pada musim mangga, pohon mangga itu penuh dengan mangga yang matang dan besar. Monyet yang tinggal di pohon sering datang setiap hari untuk memakan mangga matang yang lezat. Monyet dan buaya sering bertemu setiap hari. Dan seiring hari demi hari, mereka pun berteman. Monyet sering memetik mangga manis dari pohon dan menawarkannya kepada buaya. Buaya pun akhirnya bisa menikmati mangga yang lezat. Suatu hari monyet memberi buaya lebih banyak mangga dan dia berkata, "Bawa ini pada istrimu, aku yakin dia akan menyukainya." Buaya pun membawa pulang mangga untuk istrinya. Istri buaya sangat senang melihat suaminya membawakan mangga. Dia merasakan bahwa mangga itu sangat nikmat. Tapi si istri buaya memiliki pikiran yang jahat. Dia berpikir bahwa bila monyet memakan mangga yang lezat setiap hari, tentu saja jantungnya pun juga akan terasa lezat bila dimakan. Dia kemudian mengatakan yang dia pikirkan kepada suaminya dan suaminya pun sangat marah. "Kau payah, monyet adalah kawan baikku. Jangan berani-beraninya kau punya pemikiran jahat itu dalam kepalamu." Tapi istri buaya amat keras kepala. Dia lalu berhenti makan dan tidak mau menyentuh satu makanan pun ke dalam mulutnya. Dia tidak ingin berkompromi. "Yang kuinginkan hanyalah jantung monyet dan aku ingin kau membawakannya padaku." Akhirnya suaminya mengalah dan memutuskan melakukan keinginan istrinya. Dengan sedih dia berjalan ke tepi sungai. Kini dia harus terpaksa berbohong kepada monyet. Karena dia tahu monyet tidak akan datang bila dia mengatakan yang sejujurnya. Suami buaya bilang, "Istriku sangat menyukai mangga lezat yang kau berikan padanya. Jadi kini dia ingin mengundangmu ke rumah kami untuk makan siang." Monyet tidak tahu mengenai rencana jahat ini dan dia menerima undangannya. Monyet melompat ke punggung buaya dan mereka pun segera berangkat. Di tengah perjalanan, buaya tidak kuasa untuk tidak memberitahukan yang sejujurnya. Dia pun bilang, "Maafkan aku monyet temanku, istriku yang telah memaksaku untuk mengajakmu ke rumah kami. Aku telah menipumu. Rencana jahatnya adalah untuk mengajakmu makan siang di rumah kami. Tapi sejujurnya, dia ingin menyantap jantungmu untuk makan siang. Apa yang harus kulakukan?" Ya Tuhan, monyet pun mulai bergidik mendengarnya. Tapi dia sangat cerdik dan langsung memikirkan sebuah rencana. Dia berkata, Benarkah? Kenapa kau tidak mengatakan hal ini dari tadi?" Buaya pun kebingungan. "Kenapa? Apa yang terjadi?" "Kami para monyet tidak membawa jantung kami. Kami selalu menggantungnya di rumah untuk keamanan. Ayo, antar aku ke pohonku dan mengambil jantungku. Lalu kita akan pergi ke istrimu." Buaya yang bodoh tidak menyadari rencana monyet. Dia membawanya kembali ke pohonnya. Begitu mereka sampai ke tepi sungai, monyet langsung melompat ke tanah dan memanjat pohon. Begitu dia yakin aman, dia menertawakan buaya dan berkata, "Dasar buaya bodoh, apa mungkin ada yang bisa meninggalkan jantungnya? Kau menipuku, tapi aku mempermainkanmu. Inikah caramu membalas persahabatan kita? Kini kembalilah pada istrimu yang jahat dan jangan pernah kembali."